بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن Shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu zukhradabbin ladakhaltumu. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian pun akan pasti masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Kaum muslimin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, baru-baru ini kita melewati tahun baru. Dan antum lihat subhanallah, yang meramaikan itu kebanyakan bukan orang kafir akan, tapi orang muslim sendiri itu subhanallah, patah hati mana-mana itu. Padahal hal itu apa? Merupakan tradisinya orang-orang Yahudi, meniup trompet dan lain sebagainya. Dan telah terbukti umat Islam ternyata mengikutinya. Karena sesuatu yang dilarang itu biasanya disukai orang. Betul enggak? Kalau enggak disukai orang, yang ngapain dilarang? Tapi karena dilarang, orang itu pada senang. Antum lihat ketika yang diperintahkan untuk pakaian seadanya itu siapa? Laki-laki. Yang diperintahkan untuk tidak isbal itu antum laki-laki. Tapi kalau antum lihat di jalan-jalan sana, masya Allah, perempuan itu pada enggak isbal. Betul enggak? Betul. Laki-lakinya subhanallah pada isbal banyak, tapi perempuannya pada enggak isbal-isbal di jalan-jalan. Ada yang sampai betis, ada yang sampai paha dan lain sebagainya, subhanallah. Karena sesuatu yang dilarang itu apa? Disukai orang. Demikian pula dengan perayaan tahun baru. Para ulama sejak dahulu telah mengatakan bahwa merayakan mengikut perayaan tahun baru atau perayaan orang-orang Yahudi itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seteguk air. Saya minum tadi seteguk air. Dan tema kita pada saat ini insya Allah berjudul seteguk air. Waktu hampir sudah mencapai sudah mendekati jam 11 karena sound systemnya datang terlambat. Tapi semoga materi yang saya siapkan ini cukup. Ini sedikit gambaran tentang dunia yang kita huni ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengibaratkan dunia ini dengan apa? Beliau mengatakan, "Lau anna dunya tajinu indallahi janaha ba'udah, ma syaqqa kafirun minha syarbatama." Jikalau seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk, enggak usah banyak-banyak. Sayap nyamuk. "Ma syaqqa kafirun minha syarbatama." Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum kepada orang-orang kafir meskipun seteguk air. Dan judul kita pada hari ini insyaallah seteguk air. Sesuatu yang kita tidak kenal biasanya, sesuatu yang sudah kita ketahui hakikatnya biasanya kita akan tidak suka. Akan tetapi kalau kita tahu enggak tahu hakikatnya, kita akan suka dengan sesuatu tersebut. Contoh seperti orang yang makan tahu. Orang yang makan tahu dia tahu bahwa tahu itu kalau digoreng pakai kecap pasti enak. Tapi kalau seandainya antum lihat cara pembuatan tahu, insyaallah antum kan enggak akan beli. Demikian pula dengan dunia. Ketika kita tidak tahu hakikat dengan dunia ini, maka kita akan semakin mencintai dunia. Berlomba-lomba sampai lupa akan akhirat kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang hakikat dari dunia ini. Hakikat yang pertama, kehidupan dunia ini sangat melelahkan. Antum kalau kerja dari pagi, ada pegawai yang kerja dari pagi pulangnya sore. Gajinya berapa? 3 juta. Letih, capek. Itulah dunia. Maka seorang muslim hendaklah sadar bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat melelahkan, sehingga ia mencukupkan diri untuk capek dan lelah di dunia saja. Jangan sampai dia juga apa? Capek dan lelah di akhirat, akhirat nanti disebabkan karena dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitahukan kepada kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari mana? Dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. "Wa quduhan nasu wal hijara." Yang bahan bakarnya itu apa? Manusia dan batu. Enggak cukup sampai di situ. "Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Penjaganya adalah malaikat yang kasar lagi keras. "La ya'sunallah," mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa yaf'aluna ma yu'marun," dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kehidupan dunia sangatlah melelahkan. Oleh sebab itu antum lihat Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang orang-orang kafir yang berletih-letih dan bertati-tata di dunia ini. Namun ketika di akhirat mereka dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam api yang menyala-nyala. Di dunia ini mereka subhanallah mengejar dunia, banyak sedekah mereka banyak. Namun segala sesuatu yang mereka lakukan tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena mereka beragama dengan selain agama yang kita peluk. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hal ataka hadithul ghasyah?" Belumkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat wahai Muhammad? "Wujuhu yawmaidin khashi'ah." Hari kiamat itu pada apa? Ketika wajah-wajah manusia tertunduk hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? "Amilatun nasibah." Karena mereka bekerja kepayahan lagi keletihan. Namun hasilnya apa? "Tasla naron hamiyah." Mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tusqa min aynin aniyah. Mereka diberi minum dari air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali air yang mendidih. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan, tidak menggemukkan, apalagi mengenyangkan. Oleh sebab itu, kaum muslimin, jangan terlalu berlebihan dalam mencintai dunia. Karena mencintai dunia berlebihan, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan, beliau mengatakan, qala ba'du salaf, sebagian salaf yaitu orang-orang terdahulu mengatakan, man ahabba ad-dunya falyutinu nafsahu ala tahammulil masaib. Barang siapa yang mencintai dunia, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menerima berbagai macam musibah. Masaib, berbagai macam musibah. Salah seorang ustaz bercerita, di Ngawi itu ada seorang saudagar yang sangat kayanya luar biasa. Mobilnya banyak, luar biasa. Akan tetapi subhanallah, berbagai penyakit Allah timpakan kepada dia, sampai tidak ada satu pun yang dia makan kecuali nasi putih. Enggak ada lain lagi yang bisa dimakan kecuali nasi putih. Kenapa? Karena mungkin mereka berlebihan dalam mencintai dunia. Allah hukum mereka. Betullah apa yang dikatakan oleh para salaf, man ahabbad dunya falyutinu nafsahu ala tahammulil masa'in. Barang siapa yang mencintai dunia, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menerima berbagai macam musibah. Ada yang sakit gula sampai enggak bisa lagi minum yang manis-manis. Ada lagi yang kena stroke dan lain sebagainya. Makanya yang miskin-miskin itu biasanya sehat. Macam kita orang susah itu harus lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih hati. Kita harus bersyukur karena sejatinya kenikmatan yang besar itu adalah apa? Kenikmatan sehat dan waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam katakan, ni'matani magbunun fihi makathiru minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ketika anak masih kuliah di Jember waktu itu, lewat di rumah sakit, di klinik salah satu klinik di Kabupaten Jember, masya Allah yang masuk rumah sakit itu mobilnya mewah semua. Enggak ada becak yang parkir di situ. Mobil mewah-mewah. Ini bertanda apa? Kebanyakan orang yang kaya itu apa? Banyak ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersyukur ketika diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kaya tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya, karena mungkin mereka berlebihan dalam mencintai dunia. Kaum muslimin, dunia ini melelahkan. Maka jangan sampai kita juga dilelahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Cukuplah orang-orang kafir itu nanti. Mereka berbahagia di dunia, namun ketika di akhirat nanti mereka akan menemui amalan yang mereka kerjakan di dunia ini. Hakikat yang kedua, dunia ini seperti meminum khamar. Yang mantan pemabuk di sini siapa? Angkat tangan. Enggak usah malu-malu. Ana mau tahu ini. Siapa yang berani angkat tangan? Tapi bukan Ana. Ana angkat tangan tapi bukan Ana. Siapa? Dan antum lihat orang minum khamar. Satu gelas kurang. Kalau kita minum air satu gelas cukup, tapi mereka minum air satu gelas kurang, dua gelas kurang, sampai teler itu pun masih kurang. Demikian pula dunia. 1 juta kita dapat, apa artinya 1 juta? Mau 2 juta, 3 juta kita dapat, enggak cukup. Mau lagi yang lebih banyak. Seperti orang yang meminum khamr. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menukil perkataan Isa, Nabi Isa alaihi salam, yang mempermisalkan seperti mempermisalkan dunia dengan khamar. Dalam kitab beliau Ighwasatul Lahfan min Masaidis Syaitan, jilid 1 halaman 37, beliau mengatakan, muhibbud dunya bisharibil khamri, pecinta dunia itu seperti apa? Meminum khamr. Kullama iddada syurban, semakin banyak dia minum, iddada acan, semakin bertambah rasa hausnya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadian minal mal." Kalau seandainya anak Adam itu memiliki dua bukit harta, niscaya la ahabba ay yakuna thalithan. Niscaya dia akan berangan-angan untuk memiliki dua bukit, satu bukit lagi untuk yang ketiganya. Walayyam lau fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya anak Adam kecuali apa? Kecuali debu atau tanah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Lau kana libni Adam wadiyan minadz dzahabi." Kalau seandainya anak Adam memiliki dua bukit emas. Kalau yang tadi diriwayatkan Bukhari Muslim dua bukit harta, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dua bukit emas, enggak tangguh-tangguh, dua bukit emas. Kalau seandainya orang muslim itu memiliki, seorang anak manusia itu memiliki dua bukit emas, la habba ayyakuna thalithan. Dia akan berangan-angan, dia akan andaikan tambah satu lagi biar tiga. Walayyam lau fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya anak Adam kecuali tanah. Wa yatubullah ala man yatub. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Sebagian salaf mengatakan, wa muhibbid dunya la yang fakku min talata, tidak terlepas dari tiga perkara. Pecinta dunia itu tidak akan terlepas dari tiga perkara. Hammun lazim, kegelisahan yang akan terus ada pada dirinya. Wa ta'bun daim, keletihan yang terus menerus dialami. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tiada habisnya. Maka kalau kita berlebihan dalam mencintai dunia, ketiga-tiga perkara ini akan ditimpahkan kepada kita. Makanya para ulama mengatakan apa? Al-ilmu yahrithuka wal malu tahrithuhu. Kalau ilmu menjagamu, kalau harta engkau yang mau menjaganya. Seperti itulah hakikat dunia. Kemudian hakikat yang ketiga, dunia ini hanyalah sementara. Berapa lama kita hidup di dunia? Ana mau tanya. Yang usianya sudah 70 tahun, bapak-bapak yang hadiahnya sudah 70 tahun, anak kasih hadiah HP ini. HP-nya siapa ini? Yang sudah 70 tahun angkat tangan. Bapak-bapak yang di belakang yang 70 tahun. Bapak 70? 72? Masya Allah bapak. 72? 74? Masya Allah. Masih, alhamdulillah masih hidup. Semoga diberkahi usianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebagaimana sebaliknya, wa asyarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, adalah orang yang panjang usianya namun buruk amalannya. Kita hidup di dunia ini tidak begitu lama. tidak akan bertahan lama, kemudian kita akan meninggalkan dunia ini. Yang sudah 70 tahun, 72 tahun, 73 tahun, ya bersiap-siaplah naik keranda. Kita sering tuh ngantar orang ke kuburan. Itu suatu saat nanti tuh. Besok antum akan lihat arif masuku di pampang itu, di keranda itu. Dan kita semua akan seperti itu. Begitu diturunkan ke kuburan, kita lihat itu saudara kita. Hanya berbekalkan apa? Tiga kain. Tiga helai kafan. Dan semua kita pasti akan meninggal. Cepat atau lambat. Karena memang dunia ini hanya bersifat sementara. Tidak lama. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang kafir ketika mereka melihat azab. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ketika orang-orang kafir itu melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala, mereka merasakan ternyata hidup di dunia itu sa'atan min nahar, sepenggal dari siang. Hidup di dunia 70 tahun hidup di dunia, ketika melihat azab, dia merasa bahwanya cuma sepenggal hari, sepenggal siang di dunia ini dia hidup. Subhanallah. Dalam firman yang lain Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asiyatan aw duhaha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mereka telah melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak lagi merasakan hidup yang banyak di dunia, kecuali hanya seperti hidup di waktu sore atau waktu pagi. Singkat hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itu kata Rasul, kata Imam Asy-Syafi'i, igtanin fil faragi fadlar ruku' fa asa ayyakuna mautuka baghtatan. Pergunakanlah waktu luangmu untuk menggapai keutamaan ruku'. Fa asa ayyakuna mautuka baghtatan. Siapa tahu kematianmu datang secara tiba-tiba. Kam sahihan ra'aitahu min ghairi saqamin. Berapa banyak orang yang sehat kamu lihat tanpa ada penyakit sedikit pun. Dhahabat nafsuhu sahihatu faltatan. Namun jiwanya yang sehat itu melayang secara mendadak. Maka oleh sebab itu hidup di dunia ini sementara. Maka jangan sampai kita dibuai oleh mimpi-mimpi indah. Karena segala yang hidup di dunia ini akan sirna kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, a'mar ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yujawizu dhalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang lewat 70 tahun. Alhamdulillah kita 3 orang orang tua yang sudah ada 72, 2 orang 74. Ini bonus, bonus umur. Yang seharusnya kita lebih semakin semangat untuk mempersiapkan diri. Yang sudah 60, 62, 63, 67, yang masih muda-muda juga jangan bangga. Kita yang muda juga jangan bilang, ah, yang meninggal orang tua duluan. Ya. Anda punya teman dulu di STDI. Mustawa, waktu itu dia sudah mustawa samin, semester terakhir. Ketika mendekati semester 8, kami waktu selesai sholat maghrib, biasanya ada muhadhara pada maghrib di STDI. Saya duduk bersampingan dengan dia. Tapi enggak lama dia berangkat keluar ke kamar. Sehat wal afiat, subhanallah. Ngobrol sama kita santai. Jam 23:30 malam atau jam 00:30 malam. Beliau dijemput oleh malaikat maut. Meninggal secara mendadak. Kaget mahasiswa istri, subhanallah. Mendadak tuh Allah subhanahu wa ta'ala mengambil nyawanya. Demikian pula kita. Bisa jadi ketika kita keluar dari selesai majelis ta'lim, selesai juga usia kita. Maka marilah kita menjadikan dunia ini sebagai tempat yang sementara saja kita lakukan, kita singgah. Kemudian setelah itu kita akan pergi meninggalkan. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Nabi sedang berbaring. Sedang berbaring di apa? Kalau bahasa kita itu tikar. Beliau sedang berbaring. Kalau pakaian orang-orang dulu kan seperti pakaian umrah. Seperti orang pakaian umrah, jadi ketika lepas maka membekas badannya ke tubuh. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa berbekas apa? Tikarnya. Antum lihat subhanallah, Nabi berbekas tikar. Kalau kita kasur kita bekas kita, bukan kasur yang berbekas, kita yang berbekas, tapi kasur kita yang bekas kita karena bergelimangan kenikmatan yang kita nikmati. Melihat hal seperti itu, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, law ittakhadta firasan authar min hadha, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau mengambil firas, tempat tidur yang lebih bagus daripada ini. Kenapa? Umar bin Khattab mengetahui Kaisar Kisra, Kaisar bagaimana Raja Romawi dan Kaisar Kisra, subhanallah, mereka bergelimangan harta, sementara Nabi, beliau Nabi sekalipun apa? Raja, beliau Raja, akan datang beliau hidup sederhana. Mendengar seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali wali dunia, apa urusan saya dengan dunia ini, katanya, subhanallah. Mali wali dunia, apa urusan saya dengan dunia ini? Ma mithli wa mithli dunia, tidaklah permisalan aku dengan dunia ini, illa karaqibin, kecuali seperti seorang pengendara, sara fi yaumin saifin, yang berjalan di waktu panas, fastadalla tahta syajara sa'atan min nahar thumma raha wa tarakaha, kemudian hinggap di bawah pohon sejam dua jam untuk beristirahat, setelah itu dia meninggalkan pohon tersebut. Demikian pula dengan dunia, sementara setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini. Hakikat yang ke berapa? Empat. Hakikat yang keempat, dunia ini sangat hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia yang kita banggakan ternyata hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki sebuah pasar. Masuk ke pasar, marra bisuq dakhilan min ba'dil 'aliyah, datang dari tempat yang tinggi kemudian masuk ke pasar. Famarra bijadi as-saqmaitan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jadi itu, biasanya bahasa Arab yang digunakan untuk anak kambing yang baru berusia 1 tahun. Anak kambing, beliau melihat anak, beliau lewat melewati anak kambing yang cacat bangkai lagi, mati, sudah mati. Tsumma qala, fatanawalahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengapa? Mengajari umatnya, bagaimana beliau mengajari umatnya. Fatanawalahu, beliau mengambilnya. Fa akhadha bi udhuni, kemudian Rasulullah mengambil apa? Dua kupingnya dipegang gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin, siapa di antara kalian yang mau bangkai ini dia beli 1 dirham? 1 dirham. Kata para sahabat, ma nuhibbu annahu lana bisayin wa ma nasnahu bih, wahai Rasulullah, jangankan 1 dirham, gratis pun kami enggak bakalan mau ngambil. Apa yang akan kami lakukan dengan bangkai ini? Kata para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya kedua kalinya, beliau mengatakan, Atuhibbuna annahu lakum? Apakah kalian mau ini untuk kalian? Kalau tadi ditawarkan satu dirham, sekarang gratis. Atuhibbuna annaha lakum? Maukah kalian ini milik kalian, menjadi milik kalian? Kata Rasulullah, kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, lau kana hayyan lakana aiban fihi liannahu asak fa kaifa wa huwa mayyit. Wahai Rasulullah, kalau seandainya kambing ini hidup, dia ini cacat, lalu bagaimana dengan kalau dia sudah mati? Kata para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para sahabat tidak paham ini apa ini. Ternyata Rasulullah ingin mengajarkan kepada mereka arti dari kehidupan dunia ini. Beliau mengatakan apa? Tallahi ladunya ahwanu indallahi ahwanu allallahi min hadza alaikum. Sesungguhnya dunia itu jauh lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai ini di mata kalian. Sesuatu yang hina jangan terlalu kita bangga-banggakan. Untuk apa? Oleh sebab itu kaum muslimin, karena dunia itu tidak bernilai di mata Allah, maka Allah berikan kepada orang-orang kafir. Andai saja dunia ini ada nilainya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri mereka minum sampai mereka mati. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, lau anna dunya tajnu indallahi jannaha ba'udha masaqa minha masaqa kafirun minha syarbatama. Jikalau seandainya dunia ini ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, menyamai sayap nyamuk. Bukan satu miliar, menyamai satu miliar sayap nyamuk. Kalau seandainya ada nyamuk di sini kita jual goceng, gopek, enggak ada di antara kita yang mau beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dunia ini ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala, menyamai beratnya sayap nyamuk, masyaqo kafirun min hasyarbatama. Niscaya pasti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir meskipun seteguk air. Namun karena dunia ini tiada nilainya, antum lihat di medan ini hampir seluruh perdagangan di pasar-pasar kota semuanya orang kafir yang menguasai, Cina dan lain sebagainya. Akan tetapi antum lihat, ketika kenikmatan surga itu ada sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah buktikan tidak akan aku berikan kepada orang-orang kafir meskipun setetes. Ketika di akhirat, ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala hamparkan kepada mereka dunia. Dan antum lihat, terbukti walaupun ada orang-orang muslim yang kaya, tapi kekayaan mereka hampir tidak menyamai kekayaannya orang kafir. Karena kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat itu sangat berarti di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir meskipun setetes. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa nada ashabul jannati ashaban nar." Orang-orang penduduk neraka memanggil penduduk-penduduk surga. Untuk apa? An afidu 'alaina min al-ma. Wahai penduduk surga, tuangkanlah kepada kami setetes air. Penduduk akhir memberikan kepada mereka seperti itu. Kenapa? Karena mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup setetes air, mereka mengatakan apa? Au mimma razaqakumullah. Atau sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian. Apa kata orang-orang penduduk surga? Qalu innallaha haramana 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk orang-orang kafir. Maka sebab itu kaum muslimin, dunia ini sangatlah hina. Untuk apa kita bangga-banggakan dengannya? Tidak ada artinya di dunia ini. Makanya antum lihat, karena dunia ini tidak ada artinya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang kafir. Tapi dunia itu, tapi akhirat setetes pun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan. Yang kelima, hakikat dunia yang kelima, dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Antum lihat permainan, kita bermain berapa lama bermain, setelah itu akan berakhir. Yang main bola, main badminton, kita lihat anak-anak yang main layangan itu asik mainnya, tapi setelah itu akan permainan akan berakhir. Main badminton, berapa lama antum main bola atau main badminton? 2x40 menit. Adapun perpanjangan waktu, perpanjangan waktu 20 menit, setelah itu akan berakhir. Demikian pula dunia seperti permainan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina." Ketahuilah kalian wahai manusia, sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan. Walahun senda gurau, wazinatun dan perhiasan, watafakhurum bainakum dan berbangga-bangga di antara kalian. Anak punya mobil, anak punya rumah mewah, anak punya bisnis ini luar biasa, anak punya anak 6, 7, 8 membangga-banggakan. Watafakhurum bainakum, watakathurum fil amwal dan berbanyak-banyak harta. Wal aulad, anak. Kama tali ghaisin a'jabal kufar, seperti air hujan a'jabal kufar nabatuh, yang menakjubkan orang-orang kafir ketika air hujan itu turun di tanah yang subur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mana orang kafir, orang-orang para petani itu apa? Al-kufar disini diartikan dengan para petani, merasa takjub. Tumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tumbuh besar, fatarahu musfar, setelah itu memuning. Tsumma yakunu qutama, kemudian dia akan menjadi apa? Pasir, debu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat itu ada azab yang sangat pedih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Maka kaum muslimin, hendaklah kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini seperti kita sedang bermain, setelah itu akan berakhir. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Wallahi ma ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsabu hubbad dunya min al-kaba'ir." Wallahi, kata beliau, aku sangat merasa heran ketimbang aku merasa heran dengan seorang laki-laki yang tidak mengira bahwasanya cinta dunia merupakan dosa-dosa besar. Karena Al-Hasan Al-Basri menganggap cinta dunia termasuk dari dosa besar. Kemudian kata Allah Subhanahu, Hasan Al-Basri, "Wa aynallah, demi Allah," kata Hasan Al-Basri, "Inna hubbaha min akbaril kabair," sesungguhnya cinta dunia itu termasuk dosa besar yang paling besar. "Wa hal tatasa'abatil kabair illa li hubbid dunya," bukankah terjadinya dosa-dosa besar di dunia ini lahir dari cinta dunia? Antum lihat pemerkosaan, korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi, les KKN, itu apa? Muncul karena cinta terhadap dunia. Pembunuhan, saudara bunuh saudaranya, ibu, ayah bunuh anaknya, anak bunuh ayah. Pelecehan seksual, karena apa? Semua dosa-dosa besar ini timbul dari apa? Hubbud dunya, karena cinta kita terhadap dunia, karena berlebihan terhadap cinta dunia. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, "Wahal ubidatil asnam," bukankah patung-patung itu disembah? "Wa usatir rahman," dan Rabb yang maha pengasih dimaksiati. "Illa li hubbid dunya," tidak semua itu disebabkan karena cinta terhadap dunia. Dunia ini hanya permainan. Oleh sebab itu kita juga harus menjadikan dunia ini seperti permainan pula. Jangan terlalu berlebihan dalam mencintai dunia. Hendaklah persentase kita untuk akhirat itu lebih besar daripada persentase kita ke dunia. "Wabtagi fi ma'ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya," carilah Engkau wahai Muhammad, apa dari negeri akhirat, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu? Namun ingat, jangan engkau lupa dengan apa? Bagian duniamu. Hakikat yang keenam. Dunia ini sangat menipu. Makanya kita lihat di pasar, orang yang jual baru-baru ini, saya sama Pak Dahlan beli apa? Beli duku, beli 2 kilo, beli 2 kilo timbang, lihat jarumnya pas 2 kilo. Di rumah kita timbang ulang, ternyata enggak sampai 2 kilo, cuman 1 kilo 8 on. Subhanallah. Hidup di tempat yang sudah menipu, hidupnya menipu pula. Apa jadinya di akhirat nanti? Kalau seandainya kita hidup di dunia sudah suka jadi orang suka ketipu, subhanallah. Dunia menipu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang memperdayakan alias menipu. Oleh sebab itu, jangan kita sampai tertipu dengan dunia. Begitu dapat mobil baru, yang tadinya rajin sholat malam, enggak lagi sholat malam. Begitu naik kereta baru, bukan kereta api maksudnya, kalau kereta beda, kereta orang Medan dengan keretanya orang Jawa. Kalau kereta orang Jawa, orang, makanya ketika pertama kali saya datang ke Medan waktu nikahan, saya tanya kepada kenalan saya di sini. Waktu itu dia datang, "Ah, antum datang pakai apa? Anak datang pakai kereta." Anak kaget. Kereta antum, anak datang pakai kereta, itu kereta anak parkir di sana. Pikiran anak orangnya pakai kereta api, jadi parkir di sana. Ternyata maksudnya apa? Maksudnya motor. Karena perbedaan antara kereta orang Medan dengan keretanya orang Jawa beda. Kalau kereta orang Jawa itu kereta api, tapi kalau kereta di sini, kalau kita punya kereta yang baru ya, ketika naik ya, benar kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Dapat harta, kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang terakhir. Hakikat yang ke-7. Kehidupan dunia ini tidak stabil pada satu kondisi. Yang tadinya kaya, ya mungkin besok dia akan jadi miskin. Yang tadinya bahagia, yang pagi ini bahagia, sore mungkin dia akan bersedih. Yang tadinya muda akan menjadi tua. Karena tidak stabil, berputar. Dan kehidupan dunia ini, kehidupan dunia ini akan berputar mengikuti berputarnya kehidupan, roda kehidupan anak Adam. Yang muda akan jadi tua, yang kecil akan besar. Dan semua itu adalah proses perjalanan di dunia. Makanya kita lihat, kalau bapak-bapak yang sudah mulai jenggotnya putih, ya mulai dipirang jenggotnya biar agak kelihatan awet. Enggak bakalan bisa antum awet muda. Kalau sudah datang waktu tua, ya tua. Dan itu akan terus berputar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pergantian penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Sekarang kita sudah tahu bahwa dunia ini adalah seteguk air. Kita sudah tahu hakikatnya. Dan saya akan membawakan bagaimana sikap kita terhadap dunia ini, agar kita termasuk orang-orang yang berbahagia di suatu hari nanti. Saya akan tiga cara atau jalan bagaimana sikap kita terhadap dunia. Sikap yang pertama, jadikanlah dunia ini sebagai perantara untuk kehidupan yang lebih kekal. Oleh sebab itu antum mungkin pernah dengar sebuah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebesar-besarnya harapan kami. Harapan kita bukan di dunia ini. Dahulu bapak kita Adam alaihi salam diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan oleh iblis dari surga, maka hendaklah kita berusaha untuk kembali ke surga, jangan kembali ke neraka bersama iblis. Oleh sebab itu, maka kita harus menjadikan dunia ini sebagai tempat berinvestasi untuk kampung yang lebih kekal di akhirat nanti. Karena semua di antara semua dari kita akan pergi meninggalkan rumah yang sementara ini dan pergi menuju rumah yang kekal abadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap-tiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Dan setiap kalian akan dibalas seluruh amalannya pada hari kiamat. Yang amalannya jelek dibalas dengan kejelekan, yang baik dibalas dengan kebaikan. Yang kafir dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, yang muslim Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kafir Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam neraka, yang muslim Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amalannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, فَمَنْ زُهْدِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Kaifa la yafuz, bagaimana dia tidak beruntung? Mau makan gratis semuanya di dalam, mau nikah antum nikah berapa aja disediakan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau istri-istri kita di dunia ini kalau tidur ngiler, tapi kalau di surga bidadari, masya Allah, hingga pernah ngiler, hingga pernah tua. Maka kita beramal untuk berinvestasi untuk akhirat walaupun kita hidup di dunia ini. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia ini akan pergi. Dunia ini akan pergi. Warta'alatil akhirati muqbilatan. Dan akhirat itu akan datang semakin mendekat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan dunia akhirat itu memiliki anak, keturunan. Maka apa kata Ali radhiyallahu taala anhu, fakunu min abnail akhirah, maka jadilah kalian anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abnail dunya, dan janganlah kalian menjadi keturunan-keturunan dunia. Fa innal yauma, karena sesungguhnya hari ini, amalun wala hisab, hanya ada amalan tanpa ada hisab. Wa ghadan, namun besok, hisabun wala amal, namun di akhirat nanti hanya ada hisab tanpa ada lagi amalan yang diperhitungkan. Disinilah tempat kita berinvestasi, menanam benih yang subur, memupuk dengan pupuk yang bagus, sehingga kita ketika meninggal nanti dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada kiridwan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Itulah harapan kita. Kita menjadikan dunia ini sebagai perantara untuk berinvestasi menuju akhirat kita. Yang kedua, berlomba-lomba untuk kehidupan akhirat dan tidak tertipu dengan dunia. Ini salah satu jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang memperdaya. Kemudian Allah katakan, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dan berlomba-lomba untuk menggapai surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki kemuliaan lagi Maha agung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nas ittaku rabbakum wahsyau yauman la tudzi walidun aw waladi, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu hari kepada Allah Subhanahu wa taala, watakhshau yauman, dan takutlah kalian kepada satu hari, la tudzi walidun an waladi, seorang anak, seorang bapak tidak lagi bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Kalau di dunia ini anak minta ya beli mobil, ya dibelikanlah mobil. Minta sekolah, disekolahkan. Minta sepeda motor, dikasih. Itu di dunia bisa kita tolong mereka, bisa kita berikan. Namun ketika di akhir, di hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala katakan, la yujzi walidun aw waladi, seorang bapak tidak lagi bisa menolong anaknya. Demikian pula sebaliknya. Wala mauludun huwa jazin an walidih, dan seorang anak tidak lagi bisa memberikan pertolongan kepada bapaknya. Inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu sangat benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian, melalaikan kalian. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai kalian tuh lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, beliau merupakan seorang tabi'in, mengatakan, menceritakan bahwasannya Al Hasan Al Basri, beliau min termasuk dari asabirit tabi'in, termasuk dari tabi'in yang termasuk di akhir. Al Hasan Al Basri, beliau dibesarkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu siapa? Ummu Salamah. Beliau ini anak angkatnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Al Hasan Al Basri, antum lihat inilah kegiatannya para salaf dahulu. Ibnu Abi Dunya menceritakan bahwasannya Hasan Al Basri mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau telah menjadi khalifah. Beliau menelingkan nasihat, subhanallah, antum dengar nasihatnya, indahnya luar biasa. Beliau mengatakan, amma ba'du, fa inna dunya darun dha'nun, sesungguhnya dunia ini tempat yang sementara, laisat bidarin iqama, bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Innama unzila ilaiha Adam alaihi salam uqubatan, sesungguhnya Adam alaihi salam Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini sebagai satu hukuman untuk Adam ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memakan apa? Pohon khuldi. Itulah sesuatu yang diharamkan, sebagaimana saya katakan tadi, itu disenangi orang. Antum kalau bapak-bapak pulang ke rumah bilang sama istri, "Dek, seluruh almari di rumah ini silakan bisa anti buka. Silakan bisa ada apa, ada duit ada apa silakan anti ambil, tapi tolong laci anak yang satu ini jangan anti buka." Satu malam, satu hari, satu malam dia enggak bisa tidur. Mikir ini ada apa di dalam ini? Karena apa? Sesuatu yang dilarang itu memang dicintai. Coba. Antum bilang sama istri, dia akan penasaran. Demikian pula antum akan bilang, "Dek, ini HP, yang ini boleh anti pakai, tapi yang satu ini kalau SMS jangan anti buka." Penasaran dia. Yang lainnya akan ditinggalkan, penasaran dikejar yang satu yang dilarang ini. Itu karena memang sesuatu yang larang disenangi. Demikian pula Adam alaihi salam, bapak kita, diusir, sudah diberikan kenikmatan di surga yang begitu luar biasanya. Allah Subhanahu wa taala larang, "Ini satu pohon, jangan kau sentuh." Akan tetapi Perlahan-perlahan dia pun memakan pohon khuldi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala usir dia dari surga. Innama unjila 'alaihi Adam uqubatan, sebagai hukuman untuk Adam. Fahdharha ya amirul mu'minin, maka berhati-hatilah engkau wahai amirul mu'minin, pemimpinnya kaum muslimin. Fa inna zada minha tarkuha, karena sesungguhnya perbekalan di dunia ini adalah meninggalkan dunia, bukan mengumpulkan dunia. Wal ghina fiha wal ghina fiha faqruha, dan kaya di dalam dunia itu pada hakikatnya kita merasa fakir. Laha fi kulli hinin qatil tadhullu man azzaha, setiap waktu dunia ini akan merendahkan siapa yang memuliakan, yang mengagungkan dunia ini. Wa tafakkara man jama'aha, dan akan semakin menjadikan fakir, miskin orang yang semakin mengumpulkan dunia. Hiya kasummi, dunia itu seperti racun. Ya'kuluhu man la ya'rifuhu, akan memakannya bagi orang-orang yang tidak mengetahui. Wa huwa hadfuhu, padahal racun itu hakikatnya dia akan membunuhnya. Fakun fiha kal mudawi, maka jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang berobat. Kal mudawi jarahihi, yang mengobati lukanya. Yahtami qalilan makhafata ma yakrahu tawilan, dia berobat sebentar karena dia takut lukanya ini akan membahayakan dia. Wa yasbiru ala shiddatid dawa', dan dia pun bersabar dengan apa? Dengan sakitnya obat yang dia gunakan. Makhafata tulal bala, karena dia takut bahayanya akan dia akan dapatkan semakin lama. Fahdhar hadhihi daril gharar an khada'ata an khiyah al khayala, maka beliau mengatakan, maka berhati-hatilah engkau dengan rumah yang penuh tipu daya, penuh tipuan dan penuh khayalan. Ini surat Al-Hasan Al-Basri kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Kalau seandainya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz pemimpin, sekalipun orang yang zuhud masih dinasihati oleh Hasan Al-Basri seperti ini, fa kaifa bina, lalu bagaimana dengan kita? Maka lebih utama kita untuk semakin banyak mendengarkan ceramah, menghadiri majelis-majelis ilmu, agar kita iman kita itu tidak turun. Saya teringat 2-3 malam yang lalu, ada seorang mahasiswa, ketika saya sedang sholat maghrib berjamaah di masjid dekat rumah, seorang mahasiswa di Medan sini datang bertanya, "Pak, Bapak punya halaqah?" katanya. "Ada halaqah," katanya. "Oh, jadi sini," saya bilang ke dia, "ini ada halaqah," katanya. "Ada halaqah. Hari Minggu nanti ada kajian di Masjid Unimed, nanti hadir." Kemudian diceritakan sebabnya, ya, kalau kita jauh dari halaqah ilmu, katanya, iman kita itu berkurang, katanya. Subhanallah. Pemuda masih sebaya, semester 5 beliau saat ini. Mudah-mudahan beliau hadir saat ini. Maka mari kita jangan tertipu dengan dunia sehingga kita jadi lalai, sehingga kita merugi suatu saat nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sikap kita yang terakhir terhadap dunia, yaitu sikap yang ketiga, jangan sampai kita berebutan dengan dunia ini. Jangan rebut-rebutan. Ya, yang buka kedai kopi silakan. Yang gak buka kedai kopi, jangan irilah sama yang ini. Baru-baru saya sama bapak lagi kunjungan ke salah satu kawannya. Dia bercerita. Dulu dia mau buka apa kopi, minuman kopi itu, yang masukkan kopinya sama airnya kemudian dipres langsung jadi kopi. Dia ngontrak satu bangunan. Begitu sudah mulai omsetnya sudah mulai naik, ada yang iri. Akhirnya tumbang. Tutup dia. Para orang Islam, sesama-sama muslim. Oleh sebab itu antum lihat, kaum muslimin enggak ada yang tokonya besar-besar di perkotaan. Kalau ada mungkin sedikit. yang menguasai, subhanallah, orang-orang selain kita semuanya. Karena apa? Mungkin kita iri ketika melihat saudara kita sudah mulai mapan. Kita berusaha mencari makar bagaimana supaya dia ini jatuh. Subhanallah, berebutan terhadap dunia, biar dia sukses-sukses, saya lain, saya mencari yang lain. Kalau dia sukses, itulah rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Namun kalau tidak, maka jangan berebutan terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain. Mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke Bahrain untuk mengumpulkan harta zakat dan rampasan perang. Ya'ti bi jizyatiha, yang dengan jizya upeti. Kalau kita di Indonesia ini mungkin pajak. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salihun ahlal Bahrain. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ada perjanjian damai dengan orang-orang Bahrain. Wa amara alaihim Allah ibn al-Hadrami. Dan yang memimpin Bahrain pada saat itu Allah al-Hadrami, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain. Maka Abu Ubaidah datang ke Madinah dengan membawa harta dari Bahrain, harta apa upeti tadi. Fasami'atil Ansar, pada saat itu orang-orang Ansar mendengar bahwasanya Abu Ubaidah datang dari Bahrain, ini pasti bawa harta ini. Tawafu salat al-fajri, maka pada saat itu masjid itu full sekali. Banyak para sahabat yang menghadiri salat subuh. Falamma insarafa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ta'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mulai memalingkan wajahnya kepada menghadap beliau. Maka ketika melihat hal itu Rasulullah tersenyum. Pasti ini karena mereka dengar ini. Ya, namanya manusia. Kalau seandainya ada bagi-bagi sembako, ana yakin pengumuman hari Senin besok, hari Minggu besok ada bagi-bagi sembako di Masjid Unimed. Satu kepala keluarga dapat 1 juta, ana yakin ini sampai di luar sana jamaahnya. Sampai di luar sana dipagar, tepatannya enggak cukup. 1 juta. Bayangkan, demikian pula para sahabat pada saat itu. Mereka datang pun masjid itu dan untuk mendapatkan bagian dari sedikit dari pimpin dunia yang mereka inginkan. Akhirnya Rasulullah tersenyum kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan, adunnukum samitum anna Ubaidata qadima bisayin. Saya curiga, kata beliau, jangan-jangan kalian sudah dengar bahwa Abu Ubaidah ini datang dengan membawa sesuatu. Qalu ajil, kata mereka. Betul wahai Rasulullah. Hingga simpang siur lagi. Wah, enggak lah, kami datang untuk sholat. Enggak, harus para sahabat jujur mengaku. Iya wahai Rasulullah, mereka mengaku. Qala fa'abisiru wa amlu ma yasurukum. Berbahagialah kalian dan ambillah apa yang kalian inginkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa wallahi mal fakru akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsat alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu, ketika para sahabat sedang mengambil bagian mereka, Rasulullah mengatakan, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Akan tetapi yang aku takutkan menimpa kalian adalah ketika dunia ini dibukakan kepada kalian, Allah bentangkan dunia untuk kalian. Sebagaimana Allah bentangkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba itu mencari dunia. Berebutan dengan dunia. Kama tanafasu, sebagaimana orang-orang dahulu berebutan dengan dunia ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Fatuhlikukum kama ahlakatkum, sehingga kalian pun dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang dahulu dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu rebutan dengan dunia ini. Yang sukses, bersyukur dengan kesuksesannya. Yang belum sukses dalam berdagang, jangan iri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Al-hasadu iyakum wal hasada, berhati-hatilah kalian terhadap hasad. Wa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat hasad itu memakan kebaikan. Kama ya'kulun narul hataba, sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Maka kalau kita iri, sholat kita, zakat kita itu dimakan sama hasad itu, sedikit demi sedikit, sehingga yang tertinggal apa? Dosa. Amalan kita selesai. Antum pernah dengar mungkin Ustaz Nurdin ketika ngisi di sini, belum menceritakan tentang Abdullah bin Amr bin As, penasaran dengan seorang yang dikabarkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan akan datang kepada kalian seorang penduduk sorga. Masuk seorang yang laki-laki yang biasa-biasa saja. Besoknya lagi akan datang kepada kalian seorang penduduk sorga. Datang yang kedua kalinya dia lagi sama. Datang yang ketiga kali, akan datang kepada kalian seorang penduduk sorga. Datang, duduk yang ketiga kali. Penasaran Abdullah bin Amr bin As mengikutinya, datang. Setelah di rumahnya, wahai ya ibnu Am, wahai anak saudaraku, saya ini lagi ada masalah dengan bapakku, maka bolehkah saya bermalam di rumahmu? Akhirnya bermalam dia. Ini memantau apa amalannya sampai Rasulullah SAW menjamin dia masuk surga. 3 malam berturut-turut. Enggak ada satupun amalan yang istimewa yang dilakukan. Kecuali setelah tidur, sholat witir 3 rakaat tidur, bangun sholat subuh. Itu aja amalannya. Akhirnya pulang, dia pun ngaku. Dia bertanya kepada, akhirnya penasaran 3 hari hingga melihat amalan andalannya. Akhirnya dia tanya, wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan saudaraku, dengan bapakku, akan tetapi aku pernah mendengar 3 kali berturut-turut Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau penduduk sorga. Amalan apa yang kau lakukan? Apa kata dia? Aku tidak melaksanakan sesuatu apapun kecuali yang engkau lihat. Akhirnya Abdullah bin Amr pun pulang ke rumahnya. Belum sampai jauh dari depan pintu beliau, akhirnya dipanggil, ya naam ta'al, wahai anak pamanku, sila kemarilah. Naam, kata beliau, aku punya satu amalan. Apa? Ketika aku berbaring, katanya, tidak pernah lagi ada satupun rasa iri dalam hatiku. Tidak ada rasa iri dan rasa hasad ke aku kepada saudara-saudara kalian yang muslim. Maka kata Abdullah bin Amr, hada ma la nutiquhu, inilah yang kami tidak mampu untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, maka kita berusaha untuk tidak iri kepada saudara kita, apalagi kita hasad. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi kadar-kadar rezeki itu, ukuran rezeki itu. Hari ini Arif kalau jualan yogurt dapat sekian, ya dapat segitu. Kalau antum jualannya Pak Tolib jualan di apotek, dapatnya sekian-sekian. Itu Allah sudah takar semuanya. Jadi jangan kita rebutan dengan dunia, jangan pesimis, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qassama bainakum akhlaqakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi akhlak-akhlak kalian, kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki-rezeki kalian. Wa inna allaha la yu'ti dunya man ahabba wa man lam yuhib, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang tidak dia cintai. Faman a'tahu din faqad ahabbahu, dan barang siapa yang diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yu'ti wa la yu'ti din illa man ahab, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan agama kecuali kepada yang dia cintai. Mungkin cukup yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kesalahannya itu datang dari kebodohan saya. Adapun kebenarannya itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah mau 11:30, jam 12. Maka tidak dibuka sesi pertanyaan, karena akan semakin lama kalau buka sesi pertanyaan. Jadi kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.